Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahman Allama Al-Quran Khalaqal Insana Allamahul Bayan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim. Berbahagia sekali pada pagi hari ini. Allah kehendaki dan Allah izinkan semuanya untuk bisa bersimpuh sujud di Masjid Al-Azhar pada pagi hari ini. Dan sungguh semua yang dikaruniakan, kalau kita mau pikirkan lebih detail lagi, tidak sesaat pun, tidak sedetik pun waktu kita lewati di situ tidak ada limpahan nikmat yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Enggak ada waktu dalam satu detik pun di situ tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara yang kita hirup, apa yang kita hembuskan, kemudahan dan tidak rebutan dalam bernafas. Kita mungkin diam, mungkin juga tidur, tetapi buah-buahan terus tumbuh, ranum. Apa yang harus berjalan di muka bumi demi kepentingan khalifah Allah yang ada di bumi ini, semuanya terus berjalan. Dan semua terus bekerja seperti yang Allah kehendaki dengan Rahman dan Rahimnya. Maka tiada kata yang mestinya kita ucapkan setiap saat selain bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula nikmat yang harus selalu kita syukuri, terutama di Indonesia ini, umat Islam dengan semua dinamikanya masih diberikan kekuatan untuk senantiasa berukhuwah, berjamaah, termasuk nikmat untuk bisa salat seperti ini. Membayangkan saudara-saudara kita yang di Syria, yang di Damaskus, atau ya Syria dan sekitarnya. Kalau kita pernah ke sana, masyarakatnya yang santun dulunya itu, yang sangat care, terutama mahasiswa Indonesia yang juga saya rasakan ketika berada di sana, harus lantak seperti sekarang. Di antara mereka ada yang setiap hari pekerjaannya memandikan jenazah, setiap hari. Bukan 10-20. Seseorang yang setiap hari berbuat baik karena mengurus mayat di sana yang bergelimpangan juga tidak mudah. Sampai satu hari lelaki ini lupa bahwa keluarganya juga butuh makan, sementara tidak mudah di sana untuk mencari tempat berbelanja. Keluar dari rumah, laki-laki ini kemudian dibunuh oleh sniper rezim Bashar Assad. Syahid yaghsilu syahidan. Keluar rumah mencari roti untuk keluarganya, ternyata ditembak sniper. Dan orang yang terbiasa memandikan jenazah para syuhada ini juga akhirnya gugur seperti syahid dalam rangka mencari nafkah buat keluarganya. Membayangkan kondisi Indonesia dan Islam yang ada di Indonesia ini, rasanya kita kufur nikmat dengan semua potensi besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Saya berbicara seperti ini di mukadimah karena tema yang disodorkan kepada saya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi umat untuk membangun di Indonesia ini atau membangun Indonesia ini. Jamaah rahimakumullah, saya baru pulang dari Turki beberapa minggu yang lalu, dan harus conference lagi di Doha untuk yang lebih spesifik dan bulan Juli akan datang, tetapi saat ini masih berlangsung. Saya sudah berakhir 13, 14, 15 kembali bulan Juni ini konferensi ulama Sunni di Kairo, di Mesir. Ada suasana yang memang ketika kita ingin berpikir optimis, ingin melakukan sesuatu, kita juga harus memahami kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal yang di luar kemampuan kita ini terjadi. Karena sesuatu itu terjadi, bergulir bukan seperti yang kita lihat, seperti yang kita amati, atau seperti yang kita planningkan, tidak. Situasi ini bergerak seperti yang Allah kehendaki. Apalagi ini menjelang akhir zaman. Umat Islam tidak boleh melihat peta zaman berdasarkan amatan para pengamat. Apalagi pengamatnya tidak baca Quran dan tidak baca hadis. Kita akan sesat dan disesatkan. Hasil terakhir konferensi ulama sunnah terutama di Mesir ini memang sangat politis. Tetapi pertemuan ini sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Katakanlah misalnya Al-Qardawi. Syekh Al-Qardawi ini sebetulnya mengulangi kesalahan Mahmud Syautud, Syekh Azhar. Tetapi itu bukan sebuah kesalahan yang tanpa dasar ilmu, bukan. Kesalahan yang didasari juga oleh ilmu, tetapi ini tentu bukan fadhihah. Bukan mempermalukan Qardawi kalau saya sedang berbicara di sini. Justru saya bangga dengan beliau yang mau taraju, yang mau mengakui kekurangan, mengakui kekeliruan, kemudian merubah fatwanya. Misalnya, yang jarang diangkat di publik, Syekh Azhar itu dulu pernah mengakomodir upaya persatuan umat Islam dunia lewat program yang dipromosikan oleh Iran yang namanya At-Taqrib Baina Sunnah wa Syiah. Upaya pendekatan Syiah dengan Sunnah supaya terjadi yang namanya proses akumulasi potensi sehingga bangkit dan jayalah umat Islam di dunia ini. Ini terlalu optimis dan ini di luar kerangka persatuan penyatuan potensi seperti yang ditetapkan oleh Allah. Allah alam besar. Saya katakan tadi bahwa apa yang akan terjadi itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita lihat. Niat baik Syekh Syautud, walau belakangan ini kemudian diplesetkan sebagaimana diplesetkannya Amman Statement, Ittifaq Amman, bahwa katanya ada 4 mazhab Sunni yang diakui dan 2 mazhab Syiah yang diakui, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali dari pihak Sunnah, dan Ja'fari dan Zaidi dari pihak Syiah. Sebetulnya pertemuan ini direkayasa oleh kelompok tertentu yang menginginkan adanya takrib. Saudara-saudara, saya ingin bilang begini. Tokoh Islam atau tokoh Muslim yang berupaya menyatukan potensi umat tapi keluar dari kerangka Alkitab wa Sunnah hanya berakhir dengan penyesalan. Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari itu dalam dokumen berbahasa Arab, dan saya sebagai sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia sudah menyebarkan ini pula di kalangan NU. Ketika Agus Siraj mengatakan bahwa bedanya Syiah dengan Sunnah adalah minus imamah saja, sebuah statement yang terlalu berani dan sebuah niat baik yang maaf terlalu gegabah. Karena Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari, bahkan Zaidiyah pun bagi dia bukan, karena sudah sulit ditemukan yang namanya Zaidiyah sekarang. Dan sudah dikafirkan. Yang sekarang ini banyak terjadi adalah imamiyah dari Iran. Saya berbicara dari kerangka besar, baru mudah-mudahan bisa masuk ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan dalam membangun potensi umat ini? Mungkin jamaah juga kaget kalau saya sampaikan, dan Pak Muhammad Talib, tahu Pak Muhammad Talib yang membuat terjemah tafsir Al-Quran dari Majelis Mujahidin, walaupun banyak penolakan karena beliau menemukan adanya lebih 3.200 terjemahan ayat Quran yang keliru. Katakanlah enggak semuanya benar, tetapi 100-nya aja kan fatal itu. Sehingga teman-teman di beberapa ormas kemudian meneliti ulang dan memang sepakat ada banyak kesalahan. Dan perlu diketahui ada pengakuan yang jujur juga bahwa ketua tim penerjemah Al-Quran itu, Profesor Hedges itu, awalnya yang saya tidak tahu apakah mensupervisi atau terlibat, yang jelas tidak bisa baca Quran. Saya membicarakan ini mulai dari yang pangkal. Kalau kita yang menyatukan potensi umat, jangan pakai ilmu kira-kira. Masalah Syiah ini masalah 1000 tahun yang lalu. Kita gak lebih hebat dari Imam Syafi'i. Jadi kalau tokoh umat masih abu-abu soal penyatuan potensi umat tapi keluar dari konsep Alkitab wa Sunnah, ya sadaqallahul azim. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa bersinergi dengan orang kafir, tetap bisa dalam konteks tertentu, tetapi kalau sudah bicara wilayah keagamaan ini, ya harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus ikut apa kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyuridu ay yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwal ladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Wahai Muhammad, jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Jadi komponen penyatuan dan persatuan potensi umat ini sebetulnya dimulai dari satu kata kunci yang namanya iman. Dan yang bisa mempersatukan itu hanya Allah. Karena persatuan sesungguhnya untuk mengembangkan potensi ini diawali dari ta'liful qulub, penyatuan hati. Dan penyatuan hati itu prosesnya bukan dengan makan bareng di meja makan, bikin seragam yang seragam zikirnya begini, bukan. Penyatuan umat itu bukan lewat proses seragam pemutihan dari atas ke bawah lalu zikir bareng, bukan begitu. Kita gak bisa ngarang bebas dalam membangun kekuatan umat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allafa baina qulubihim, dan yang mempersatukan hati mereka, yakni hati orang-orang beriman itu hanya Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaanmu untuk menyatukan hati manusia seperti yang kamu impikan, misalnya dia berharap bisa berkuasa tahun 2014, kalau gak bisa 2014 kemudian 2019, yang ini beli TV One, yang ini beli Antv, karena ini menjadi sarana paling efektif dalam menyihir persepsi publik, sehingga kemudian dia bisa menguasai hati orang Indonesia. Ini Gusa, sebuah prinsip membangun potensi dengan cara-cara Ya, walaupun pada akhirnya bukan orang Islam yang membelinya dan menguasainya, tetapi biarlah semua berjalan, dan yang harus terjadi adalah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti apa yang kita kira-kira. Jadi yang ingin saya katakan di permulaan ini, bahwa penyatuan potensi umat untuk membangun Indonesia ini harus dimulai dengan penyatuan hati, dan kesatuan hati itu hanya bisa terhubung dengan iman. Dan pada praktiknya, penyatuan hati yang paling efektif adalah ya ini. Kalau imam sebelum sholat bilang apa? Sawu sufufakum, stawu wa'tadilu. Ba'dal istiwa fis sufuf wa yati ba'da dzalika al-i'tidal wa'tadilu. Sebagai umat Muhammad, kalau ingin membangun potensi umat Muhammad, harus membangun seperti yang dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penyatuan hati itu dimulai dengan penyatuan saf. Saya pernah cerita di sini. Muslim di Bali itu sholat subuhnya setiap hari, ya rata-rata 1000 orang di satu masjid yang dia bina. Karena ada hamasa, ada semangat dari pengurus masjidnya. Pak Bambang mungkin pernah ngisi di sini dan memang sering saya promosikan. Awalnya tidak dikenal itu ketika saya bolak-balik sudah 3 tahun setiap bulan ke Denpasar. Saya sebetulnya datang ke sana, saya bocorin, saya marah. Bom Bali Islam, bom Bali sama dengan Islam, bom Bali sama dengan Islam. Bodohnya, pemimpin-pemimpin Islam ini juga ikut ngebangun monumen pula di Legian. Dan itu selalu kalau dipromosikan lagi-lagi Islam yang salah. Karena dari awal mindsetnya memandang teroris juga memang sudah Islam. Tetapi ini memang persoalan-persoalan mendasar yang ada di tubuh umat Islam. Artinya penyatuan potensi umat itu dimulai dari penyatuan hati, dan dasarnya adalah iman. Berapapun uang yang kita punya, seperti yang disebutkan ayat ini, bikin deh kelompok zikir kamu, kamu bikin seragam yang banyak, setiap buka cabang dijamin pokoknya ada 5000 baju koko kelompok zikir ini misalnya. Bukan begitu. Karena Allah sudah pertegas, yang mempersatukan hati mereka atau orang-orang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, semua kekayaan yang ada di bumi menjadi milik kamu, dan kamu belanjakan, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Enggak akan bisa. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Allah telah pernah mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Saudara-saudara, saya ingin mengajak jangan terlalu bias. Sebetulnya secara tegas saya ingin katakan, jangan terlalu optimis di luar konsep ingin menyatukan umat ini dengan cara-cara bukan dari ta'liful qulub, penyatuan hati. Tadi saya ingin katakan bahwa mungkin kaget kalau saya pakai sebut nama, karena Pak M. Talib yang bersumpah di depan saya dan mengatakan tahun 97 ada 5 orang Indonesia yang berbaiat di hadapan Khomeini. Dan beliau bersumpah di depan saya ketika majelis pimpinan Majelis Mujahidin kunjungi kami di kantor Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Kita ingin bersinergi dan menyatukan potensi-potensi umat mulai dari hal yang mendasar. Dia katakan, demi Allah saya bersumpah, Prof. Muhammad Siddiqui yang berkata itu dan mengatakan itu kepada saya, dan salah satunya adalah pemimpin ormas besar Islam di Indonesia pada saat itu. Mungkin maksudnya baik, dia tidak syiahnisasi atau menginternalisasikan syiah di dalam dirinya. Tetapi mungkin keluar dari konsep, seperti menyesalnya Qardawi adalah orang terdepan yang ingin menyatukan potensi umat Islam di dunia sebagai ketua ulama muslimin dunia. Dia sebagai ketuanya dari Sunni dan Syiah sebagai wakilnya. Pokoknya betul-betul takrib menyatukan umat agar terbangun potensi. Sekarang dia merasa dikibuli, dan sekarang ada yang mengagetkan dari perkataannya. Sekarang saya jujur mengakui bahwa selama ini saya salah menilai Salafi dan Wahabi. Selama ini saya keliru dan ternyata mufti-mufti Salafi dan Wahabi lebih tahu dibanding saya tentang apa itu Iran dan apa itu Syiah. Ini mungkin orang Indonesia agak kaget sih menerimanya gitu. Kayaknya gak bisa menerima karena ya apalagi di masjid yang enak, tenang, gak ada suara-suara desingan peluru dan bom. Itu pun sebetulnya Qardawi mengeluarkan statement ini sudah pada puncaknya ketika Qusayr yang 30 ribu umat Islam sipil Sunni di perbatasan Syria Lebanon itu sudah dikepung dengan 3 sayap pasukan kuatnya Syiah yang dari Iran, dari Irak, dan dari Lebanon. Sehingga beliau saking kesalnya mengatakan itu bukanlah Hizbullah tapi Hizbush Syaitan, dan itu bukan Nasrullah tapi Nasrul Lat wal Uzza. Ini kemudian diamini oleh ulama-ulama Sunni yang ada di Lebanon, dan sekarang pertemuan semua ulama itu di Mesir untuk persoalan yang satu ini, mempersatukan potensi umat lewat cara-cara yang real. Dan yang paling real adalah qala Allah wa qala Rasulullah, bukan pandangan matamu, bukan persepsi para pengamat. Kembali ke Indonesia, di Indonesia masih abu-abu. Tapi yang ingin saya katakan, kalau tokoh Islam masih abu-abu soal Suriah, cuma 2 kemungkinannya. Kalau masih dapat hidayah, akan bertobat seperti Syekh Al-Qardawi. Kalau tidak, saya enggak tahu bagaimana matinya. Saya berprasangka baik terhadap Syekh Ramadan Al-Buti, tapi saya tidak tahu di pihak mana beliau berada. Sehingga pada posisi bingung jadinya. Saya bicara dalam konteks real seperti ini, mungkin anak-anak juga agak berat ini menerimanya. Sebab tentu kalau kita bicara ekonomi sudah ada forumnya lah ya, di OKI itu ketemu nanti forum politik. Tapi kalau kita bicara untuk ke depan, itulah karisma Buya Hamka. Memang persoalan mendasar di Indonesia kalau kita mau cari tahu siapa yang apa, bagaimana proses awalnya, memang masyarakat Indonesia ini hakikatnya kan paternalistik, tergantung siapa yang memimpin mereka. Orang Indonesia ini gampang, apalagi didukung media, ya udah mati pun didatengin terus kayak uji begitu, kuburannya, tempat kejadiannya. Ini hanya proses media impact sebetulnya. Ya, saking gampangnya orang Indonesia itu dipengaruhi, makanya wajar kalau sampai harga Viva News plus Antv plus TV One harganya mungkin hampir sama dengan Al Jazeera barangkali. Walaupun orang yang mau beli di Indonesia itu kaget, kok semahal itu harga media di Indonesia. Ya karena memang secara kultural masyarakat kita ini begitu gampang, dan memang secara umum memang begitu besar pengaruhnya media. Maka kalau ingin kembali ke Indonesia, penyatuan potensi umat yang adanya gairah umat Islam di Indonesia untuk melakukan kebaikan, untuk memberikan yang terbaik, saya kira kita sedang lemah dari sisi kepemimpinan formal dan informal umat Islam. Penyebabnya yang paling mendasar begini. Ini sekaligus menjadi kata kunci utama dan pertama jika ingin menyatukan potensi umat dalam membangun Indonesia. 1. Banyak orang Islam di Indonesia ini yang visi hidupnya tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Islam ini zakat, apa? Salat, puasa, zakat, umrohnya berulang-ulang, haji. Tapi tidak ada dakwah dalam visi hidupnya, tidak ada. Pada orang Islam seperti itu, Islam tidak bisa jaya, dan itu sebetulnya kelas umat Islam yang begitu, simpatisan Islam. Karena ritual ibadah Rasulullah SAW itu ditujukan bukan untuk seperti yang sering didengungkan oleh orang-orang sekuler. Ibadah itu urusan pribadi sama Tuhan lah. Itu sangat vertikal sifatnya. No. Rasulullah SAW menjalankan ibadah-ibadah ritual itu ada satu visi. Untuk mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ritualitas ini sebetulnya dilakukan untuk dijadikan sebagai power demi terbangunnya struktur sosial Islam yang kembali kepada Allah. Itu yang terbangun. Tetapi saya katakan mayoritas umat Islam di kita ini adalah orang Islam yang visi hidupnya tidak sama dengan Rasulullah SAW, yaitu ad-da'wah ila Allah. Nah, yang lebih parah yang kedua. Kebanyakan tokoh Islam, bukan tokoh Islam, tokoh Muslim maksud saya. Jadi dia Muslim di berbagai posisi umat, ya, apa di negara, apakah dia pejabat, apakah dia penguasa, pengusaha, apakah dia pemimpin informal yang punya pengaruh, apakah dia orang kaya, ataukah dia artis yang tenar, dia populer, umumnya. Mereka-mereka yang dianugerahi nikmat punya kemampuan ini tidak sama misi perjuangannya dengan misi perjuangan Rasulullah tegakkan al-Islam. Mereka lebih fokus kepada kursi dan perutnya. Ada pernyataan bodoh sekali saya kira di orang Islam dari Polri soal jilbab Polwan. Tidak ada larangan di Polri dalam menggunakan jilbab. Buktinya di Aceh boleh. Sekarang saya balik. Kenapa nasib dan karir polwan yang pakai jilbab itu kemudian susah? Dan diancam akan diacehkan. Yang berbicara ini petinggi, dan petinggi ini Muslim. Dan gampangnya dia bilang, ya inilah aturan, kalau mau pakai ya setelah pulang dinas. Lu kira helm apa? Jadi memang tidak ada misi Islam di kepalanya. Jadi posisi hanya sebatas posisi. Tidak ada larangan di TNI. Dan ini melanggar undang-undang. Melanggar HAM. Di New Zealand boleh, di Inggris boleh, di Amerika boleh, di Perancis boleh pada pakai jilbab. Di Indonesia yang mayoritas Muslim dibilang tidak boleh, gak ada larangannya. Dibilang boleh, ya diacehkan minimal. Padahal ketika dia mengatakan diacehkan, harusnya mikir bahwa kalau di Aceh mereka gak ribet sama jilbab, kenapa di Jakarta bermasalah? Di Aceh tidak ada persoalan dengan jilbab, mereka bisa tetap menjalankan tugas dan netralitas terjaga, kenapa di Jakarta kemudian susah? Ini kan soal logika, ada dakwah gak di kepalanya? Ada misi tegakkan Islam gak di kepalanya? Jadi kalau ingin membangun Indonesia dengan menyatukan potensi, bermula dari hal yang mendasar itu. Menciptakan suasana batin bahwa misi perjuangan kita adalah menegakkan al-Islam. Dan gak boleh memberikan yang sisa untuk Islam. Baru bangkit Islam di Indonesia ini. Saya ingin tanya jemaah, kebanyakan kita ini memberikan yang sisa untuk Islam atau memberikan yang main untuk Islam? Jawabannya yang mana kira-kira? Kita memberikan yang sisa untuk Islam atau memberikan yang main untuk Islam? Main itu berarti main menu gitu ya. Yang utama untuk Islam. Kebanyakan gimana? Yang sisa. Ya Islam dipakai kalau kemudian menguntungkan. Tidak akan datang pertolongan Allah kepada mayoritas tokoh Muslim kalau belum dirubah misi perjuangannya. Tidak akan bangkit kekuatan umat dan dipersatukan sebelum visi hidup umatnya diajak untuk dakwah. Jadi perdebatan di kiri kanan biasanya karena memang Ada dakwah enggak di kepalanya orang P3? Ada dakwah enggak di kepalanya orang PKS? Ada dakwah enggak di kepalanya orang PKB? Ada dakwah enggak di kepala mereka? Ada enggak misi tegakkan Islam? Islam yang betul-betul menjadi misi utama di tengah gonjang-ganjing dan disudutkannya makna Islam. Saudara-saudara, supaya telat ini ya, supaya enggak berkutat di tempurung ini. Ini ulama Islam dunia ini sekarang ini sedang berkumpul. Karena ada suasana yang memang di luar amatan kita. Suasana ini terjadi di luar kendali kita. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang mengira pasca luluh lantaknya Irak itu adalah Iran. Never. Enggak akan terjadi. Pasca hancurnya Irak, kalau kita membaca As-Sunnah ya Syam, kalau kita lihat ingin menguasai Baitul Maqdis dunia ini, ya mulainya memang dari Suria. Salahuddin Al-Ayyubi mulainya dari Suria. Umar bin Khattab lewat antara Jordan dan Suria. Masuknya lewat situ. Israel tahu dan punya pengalaman buruk tentang Suria ini, maka dia berjuang agar rezim yang sudah kerjasama 50 tahun dengan dia tetap eksis, dan rezim yang sekarang inilah yang memberikan dataran tinggi Golan yang merupakan titik pertemuan antara semua Syam Saghir itu. Jordania, Lebanon dan Syria. Kalau kita berada di dataran tinggi Golan itu. Nah, ini pergolakan-pergolakan di dunia Islam yang kita harus paham. Dan saya ingin akhiri sebelum diskusi. Supaya kita enggak keliru, kita harus membaca peta zaman. Kota pencaksilat baju merah, jawab semua ya. Baju merah semua. Anda pernah belajar di sekolah tentang manusia purbakala? Sudah ya? Kamu, wajah makhluk purbakala itu ganteng atau jelek? Hah? Ganteng apa jeleknya? Kesini dong, ada kesini dong. Kalau pencaksilat ke satria misalnya, seperti jawab siap gitu coba. Ganteng apa jelek? Hah? Ganteng apa jelek? Ayo dong, pencaksilat harus. Jangan mencela-mencela. Jelek ya? Bajunya bagus atau compang-camping? Adam memang bukan makhluk pertama, tapi dia adalah manusia pertama. Persepsi bahwa manusia purbakala itu kayak monyet begitu kan sebetulnya kalau kita ambil teori Darwin ini kan penyesatan ilmiah, tapi di sekolah-sekolah itu isi kepalanya. Ketika Rasulullah Mi'raj dalam satu riwayat yang jarang diangkat, di langit berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Ketampanan Yusuf itu semakin tampang ketika ada tabir di depannya. Dan ketika Rasulullah bertanya tentang ini, maka dijawab, inilah sebetulnya tabir ketampanan Adam yang 50% yang diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Jadi kira-kira ganteng gak itu Adam? Yusuf itu bisa ganteng karena barakah dari Adam alaihissalam, sebagaimana Adam berikan 40 tahun usianya kepada Daud alaihissalam dalam riwayat yang sahih. Kok bisa-bisanya kita bilang manusia purbakala itu jelek? Makanya saya sangat mengagumi tafsir Al-Azhar itu sebetulnya. Tapi sayang di Indonesia ini tidak ada yang merawat itu secara baik. Sungguh saya orang yang sangat menyesali itu. Saya pernah bilang di sini. Cuma kalau saya ingin jalan sendirian kegeeran gitu. Takutnya ingin ambil pencitraan misalnya. Enggak, kalau memang tulus ya kita jalan aja. Tapi demi Allah saya bersumpah, kalau Al-Quranul Karim melestarikan bahasa Arab, maka tafsir Al-Azhar melestarikan bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Sungguh orang jenius yang menulis dengan penuh ketawaduan yang ada di kepalanya ketika menulis Al-Azhar itu yang saya contoh. Demi Allah, saya ingin lakukan yang terbaik apa yang saya mampu lakukan. Sekarang baru berdiri Lembaga Tadabbur Quran Indonesia yang saya ditunjuk sebagai ketuanya setelah datang ke Indonesia Profesor Dr. Nasir Al-Hunar sebagai ketua Lembaga Tadabbur Quran Dunia. sebuah prinsip awal bahwa beginilah cara menyatukan potensi umat dengan Al-Quran dan As-Sunnah lewat memperbaiki pendekatan umat kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan mulai dari ilmu itu. Dan sebetulnya tafsir Al-Azhar itu sudah sangat mewakili keseluruhan pemikiran umat kalau umat ingin berjalan. Bahkan saya pernah bilang dengan orang-orang di Maninjau, bahkan kepada Bupati Agang di Lubukbasu, enggak usah sulit-sulit bikin aja penginapan cottage dari bambu itu di Danau Maninjau. Cari anak-anak Lubukbasu, saya siap melatihnya. Cuma membaca tafsir Al-Azhar untuk orang-orang yang datang ke sana, insya Allah ramai. Enggak usah mikir bagaimana bikin jet ski untuk di Danau Maninjau, bikin apa kereta listrik begitu untuk mendatangkan uang. Kalau mau lakukan itu, tapi mungkin belum terbuka barokah itu. Dan sebetulnya siapa ulama di Indonesia ini yang pernah sekali berbuya hamka dalam membimbing umat dan diterima oleh umat ini? Kita berada di masjid ini mudah-mudahan menjadi bagian, walaupun tidak terlalu optimis dan terlalu gede banget, saya pikir ya kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu, gimana gitu maksudnya, gimana sikapnya, bagaimana sikapnya, saya cuekin aja atau saya enggak, dianya itu sikapnya bagaimana, dia sikapnya bagaimana? Kalau dia, kita pernah frontal, kita pernah debat di Facebook, di Twitter, frontal terang-terangan, dia katanya saya wahabi gitu kan, kayak dia sama dia gitu, dia gak bisa menerimanya, saya habisin, saya bilang dia gitu. Iya, masalahnya cuman kalau misalnya kita ketemu gitu, karena bagaimana itu dia teman sekelas saya waktu di SMA dan tiap tahun kita kan butuh kebawasan bersama gitu. Baik. Oke, saya berarti mulai bahas dari bawah aja ke atas. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sebetulnya pendekatan paling bagusnya adalah dialog. Dialog, diskusi. Maka kamu perlu ilmu. Perlu ilmu. Dan majelis ulama ya mudah-mudahan konsisten. Kalaupun saya bikin majelis intelektual dan ulama muda bersama teman-teman dan lagi bercabang di seluruh Indonesia, tentu dengan kocek pas-pasan gitu ya, ingin mengambil semangatnya majelis ulama didirikan oleh Buya Hamka juga tentunya, kan sudah menetapkan 10 kriteria aliran sesat, dan itu tentu berdasarkan dalil dan prinsip yang kuat untuk menyatukan umat ini di Indonesia. Maka kamu perlu ilmu. Apa bedanya lurus sama sesat? Dari pintu itu kamu masuk. Dan dalam berdialog, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dan jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Kalau dia menjawabnya baik, ya kamu harus lebih baik. Kalau dia menjawabnya jahat, kamu harus tetap baik. Sebab itu cara paling efektif. Kedamaian seperti itu. Prinsip-prinsip jihad tentu bukan untuk ofensif di sini. Melawan kesesatan, melawan aliran sesat ini sifatnya defensif. Misalnya Ustaz Mukhtar marah-marah karena masa konser di dalam pagar Masjid Al-Azhar gitu ya. mau kemaksiatan, masa mau dagang di dalam masjid ini nggak boleh. Ini harus untuk defensif menjaga ini semua, dan giro itu harus ada. Untuk Ahmadiyah, saya kira di dunia sudah jelas kesesatannya, dan kamu tidak boleh ragu gitu. Persahabatan sebetulnya tetap bisa dibangun selama ada misi dakwah kepada dia. Kalau tidak ada misi dakwah, Anda akan masuk kategori yang menyia-nyiakan waktu, masuk kategori berteman dengan orang-orang yang tidak beriman di situ, dan kemudian bisa membahayakan dirimu. Jadi tetaplah dalam kondisi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira itu yang harus kita lakukan, karena selain Ahmadiyah sekarang LDII, ini mereka tuh berkamuflase. Memang ada yang akhirnya berubah dari LDII, ada yang berubah dari Ahmadiyah, juga ada yang kembali, termasuk di Madura yang Syiah juga ada yang kembali lagi, masyarakat yang dibina oleh NU gitu, ada yang bisa kembali. Tetapi Anda juga perlu sadar, jangan jadi pahlawan kesiangan terhadap manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, untuk orang seperti ini yang sudah dikunci mati oleh Allah dan cuma Allah yang bisa buka, jangan jadi pahlawan kesiangan atas nama HAM lah, atas nama demokrasi lah. Jangan. Pokoknya jangan keluar dari frame Islam, tapi tetaplah lakukan dakwah persuasif seperti itu. Sebab tabiatnya orang Indonesia itu sebetulnya enggak kenal jihad. Islam masuk di Indonesia ini kan bukan dengan tebasan pedang, bahwa kemudian ada di zaman Ponegoro, di Ponegoro ya, di zaman Imam Bonjol. Ini semua juga sifatnya defensif karena sudah terlalu amat mendesak sekali. Jadi di Indonesia ini pendekatan dialog itu jauh lebih bagus. Nanti kalau orang bilang, kita ketemu di sono aja. Jadi gue di Aleppo misalnya, gue di Homs, lu di Damaskus gitu. Udah pakai deh senjata terberat. Kalau di Indonesia saya pikir janganlah, ini bukan zona perangnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Muhammad. Ini mengenai masalah tadi, bisa mengatakan bahwa visi untuk orang akan tiru atau tetap ini ikutin. Ini masalah pemilu. Jadi sekarang partai Islam itu kan tidak ada yang visinya adalah sama oleh sahabat Rasulullah. Bagaimana sih kita tentu akan datang 2014. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita pilih partai supaya kita itu, kalau kita pilih ini kayak kemarin saya minta maaf, kita pilih PKS orang begitu. Jadi saya ini termasuk inilah agak apa yang harus kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun optimisme dulu lah, bahwa memang Islam di Indonesia ini sedang bergairah, sedang tumbuh kembangnya. Tapi ada juga yang berkepentingan merusak Islam, pencitraannya supaya orang Islam meninggalkan Islam. Jadi tetaplah Bapak, masih banyak yang lebih bagus di PKS. Memang ada fatonah memang. Tapi semua partai ada fatonahnya. Enggak ada partai yang enggak ada fatonahnya. Cuma apa saja itu satu fatonah ini? Apa sedoang lah, semua ada gitu-gituan. Dan sudah ada deal, nanti kalau ketangkep jangan bilang dari internal ya, itu juga ada kesepakatan semua. Jadi Bapak gak usah terlalu kecewa dengan semua sinetron yang ada di sekitar kita ini. Ya jangan ikut nangis lah, nonton sinetron, ngabisin umur. Air mata itu pantas untuk berdoa gitu. Ini Bapak-bapak, masa pemimpin Indonesia nonton film nangis gitu. Tahajud berdoa kepada Allah, mendoakan umat gak pernah nangis. Rasulullah SAW kalau jadi pemimpin itu pernah satu kali itu sholatnya dari pertengahan malam sampai menjelang subuh cuma satu ayat yang dibaca berulang-ulang sambil menangis. In taghfir lahum fa innahum ibadu, in tu'adzibhum fa innahum ibadu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau hendak mengazab, menyiksa mereka, mereka cuma hamba. Jika engkau hendak mengampunkan mereka, sesungguhnya engkaulah Al-Azizul Hakim. Padahal ini doanya Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya. Rasulullah hampir menjelang subuh baca itu waktu berdiri, itu yang dibaca waktu ruku, itu yang dibaca waktu sujud. Ruku mengagungkan Allah dengan zikir itu, sujud berdoa kepada Allah dengan doa seperti itu, berdiri itu menjadi ayat. Jadi tidak bertentangan dengan salatnya secara fikih barangkali gitu. Ya Rasulullah tentu teladan kita dalam beribadah. Optimisme tetap terbangun. Karena ada yang berkepentingan menggunakan pisau fatona untuk menggorok semua Islam itu. Oke. Okay. 2014. Sebetulnya enggak ada yang istimewa. 2014 itu hanya mengulangi calon pemimpin yang tidak legitime. Aturan internasionalnya, pemimpin yang dipilih dan 20% itu golput, itu gak legitime. Di Indonesia itu rata-rata 40% golputnya. Jadi kalau dihitung-hitung partai pemenang di setiap pemilu itu adalah golput. Jadi Bapak kalau saya boleh anjurkan, kalau ingin menang nih bikin partai golput aja Pak. Itu udah jelas konstituennya, selalu menang. Kemarin di Jawa Tengah ini terakhir pemilihan calon gubernurnya, itu 70% nelayan mendingan ke laut gitu. Sebetulnya dia mau bilang, lu ke laut aja deh, gue di darat gitu. Jadi sebagian besar pemimpin di Indonesia sebetulnya ini secara politis itu tidak legitimate. Jadi enggak usah memusingkan yang memang sudah salah dari awalnya, sekarang begini saja. Mari kita nyalakan lentera ketimbang menghabiskan waktu mendamprat kegelapan, capek. Sekarang ini kita selalu diperlihatkan pada kegelapan-kegelapan Islam, akhirnya kita putus asa dan ngamuk-ngamuk aja kerjaannya. Enggak usah dikerjain begitu, mari nyalakan lentera Islam di Indonesia ini. Ya ngomong aja Islam. Lalu lakukan ini loh Islam yang baik, yang bisa kita lakukan. Rahmatan lil alamin itu mulainya dari jangan syirik. Ya, rahmatan lil alamin itu jangan coba-coba melanggar sunnah Rasul. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda yang pegalannya di depannya begini. Andai sekarang Musa datang, lo atakum Musa, wattabatum Musa, dan sekarang kamu ikut Musa, wataraktumuni la dhalaltum. Ini tokoh lintas agama ini sering lebay. Ya. Seandainya sekarang Musa hidup, kalau para Madinah kan ya seperti pemimpinnya mengawinkan anaknya dengan orang Yahudi karena sama-sama Abrahamik gitu kan. Ini mundur sebetulnya. Enggak begitu cara memahami Abrahamik gitu. Bahkan lebih tegas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seandainya sekarang Musa hidup dan kalian mengikuti Musa lalu kalian meninggalkan aku, la dhalaltum. Kamu tuh sesat. Itulah kenapa seandainya pun nanti di akhir zaman Isa itu turun, enggak boleh jadi imam. Imam tetap Imam Mahdi, yang namanya sama dengan nama Rasulullah, untuk membuktikan bahwa Isa datang tidak membawa syariat baru. Jadi umat Islam tetaplah konsisten dengan syariat agamanya saja, jalani saja. Ya terhadap tuduhan kiri kanan pura-pura bego aja lah. Nah, kalau nanti enggak suka, saya pernah marah sebetulnya dengan kondisi fatona ini semua. Tapi daripada berecetan di luar, mendingan datang ketuanya langsung, ketua umumnya saya datangin, sekjennya ketemu, bendaharanya ketemu, kita coba cerita begini-begini nih Bang. Ini gara-gara lu pada ini, Islam kena, dakwah kena, jenggot kena, jilbab kena. Gimana nih? Tapi kita juga kan harus, sekarang Bapak maunya gimana, pecah PKS dihancurkan atau tetap dibangun supaya jadi infiltrator kita di dalam, maunya gimana nih? Gitu. Sepakati dulu. Jadi kepada orang-orang yang gak suka, saya biasanya sepakati dulu, kita hancurin dia atau kita perbaiki dia, mau yang mana? Supaya jelas nih omongan. Saya pernah menjadi dosen di sebuah lembaga Islam, dosennya tiap hari damprat lembaganya terus. Tapi makan gaji dari situ udah 15 tahun. Saya bilang, Pak dosen, Anda tuh maunya apa? Saya ini baru 1 tahun di sini. Anda cerita tentang keburukan lembaga Islam ini, maunya apa? Kalau Anda bilang, kita hancurkan aja lembaga ini, nah jelas nih, aku di belakang kamu. Kalau kamu bilang, kita perbaiki, saya juga siap, mau yang mana? Jangan ngomong gak jelas mau kemana juntrungannya. Pastinya, kalau Bapak kira-kira mau pilih mana, kita perbaiki dia atau kita hancurkan dia? Kita sepakat nih sekarang. Nah. Kalau perbaiki nanti lain, nanti cara pendekatannya nanti lain. Bagaimana sih teladan Islam dalam memperbaiki situasi? Kepada teman-teman yang gak suka PKS, selalu saya tanyakan dua, lu jadi maunya apa nih Ustaz Yusuf? Kita teman likok dulu nih, maunya hancur, aku gak ikutan deh kalau caranya kayak begini, sebab menguntungkan musuh. Saya kira soal teladan-teladan ini semua dalam menjalankan syariat Allah ini perlu kita coba dekati dengan cara yang baik. Ada pertanyaan lain? Yang saya heran, tokoh-tokoh misalnya Bukit atau yang lain, kok kenapa partai partai kita ini bercerai dari Islam? Kenapa tidak berkoalisi dari satu? Jika kita ini kalau umat, kita ini umatnya jadi kekaruan. Pilih yang mana? Padahal kalau saya yakin bahwa partai Islam itu satu, pasti orang nyoblos itu. Padahal saya partai-partai ini Islam, ya, tujuannya mungkin sama. Ya, jawabannya satu, karena partai itu bukan sarana untuk mempersatukan. Mimpi mengharapkan Islam bersatu lewat partai, mimpi besar. Karena nggak ada sejarahnya mempersatukan umat lewat partai. Tetapi begini saja, berpikir optimis. Jadi saya menjawab logika Bapak. Demi Allah, kepada ketua partai juga tolong sampaikan mimpi menyatukan umat lewat partai. Enggak akan deh. Dan kalau Anda tanya sama ketuanya langsung, pasti jawabannya juga politis dan diplomatis. Udah jelas visinya beda. Dari awal visinya enggak ketemu, bukan untuk Islam sesungguhnya. Masing-masing punya kepentingan dan ada wilayah yang sekarang Bapak misalnya ada di antara Anda yang mau jadi anggota dewan, minta dukungan Ustadz Bakhtiar Nasir supaya dia terpilih gitu, dari partai mana dia berjuang buat Islam di DPR. Nih petanya begini, anggota fraksi, jadi Anda lulusnya jadi anggota dewan gitu kan, masuk anggota fraksi. Sebagai anggota fraksi itu tergantung apa kata ketua fraksi kan. Coba-coba berbeda dengan ketua fraksi, bahasanya sederhana, di PAW kan gitu, pergantian antar waktu. Itu kan bahasa halusnya pecat. Dan PAW itu katanya sesuatu yang biasa. Ya udah biasa gitu dalam dunia politik. Nah, yang namanya ketua fraksi tergantung apa kata ketua partainya. Lo ribut-ribut goyang-goyang pintu DPR gitu kan ketika demo. Wah, seakan-akan di TV kan seperti seorang hero. Yang kontrol kepalanya ketua fraksi ini lagi ngopi di Hotel Mulia sambil nonton TV. Yang namanya ketua partai di Indonesia ini mau membangun Indonesia, karena enggak ada yang dominan, enggak ada yang majority, semua harus bargaining. Yang namanya bargaining ya harus pragmatis, yang namanya pragmatis ya transaksional. Gua kasih apa, gua dapat apa. Apa yang mau diharapkan dengan kondisi seperti ini? Jadi menuju 2014 pun mengharapkan persatuan umat dengan cara ini, ya mimpi, tapi bukan berarti gak ada solusi. Kalau Bapak bertanya apa yang harus kita lakukan, kalau gak salah Pak Khalil Ridwan mau bikin pengajian di sini ya. Kapan itu rencananya? Hah? Hari ini. Ya, saya juga dikirimin undangan, belum ngirim alamat lagi. Atas nama pengajian politik Islam. Ya, pengajian politik Islam, ketika saya di SMS oleh Pak Khalil agar memberikan dukungannya, saya bilang saya berikan dukungan 100%. Dimintakan sebagai pengantar kalau nggak salah juga nanti, tapi saya lupa nanti siang ya prosesnya. Jam berapa? Pada zuhur ya. Soal zuhur. Ya saya kira ini sebuah gerakan di mana kita umat Islam berusaha untuk melakukan pendekatan. Ini ada pengajian politik Islam, jadi nanti Bapak bisa semua datang Pak Hidayat, semua diundanglah tokoh-tokoh apa saya juga tidak tahu namanya itu. Ya selama itu tadi visi hidup dengan misi perjuangan enggak sama, jadi mimpi lagi. Nah, sekarang begini. Ada sebuah kata yang indah di Al-Qur'an dalam rangka keluar dari kemeluh dan kegelisahan seperti yang Bapak rasakan tadi. Tidak ada di ayat Al-Qur'an menganjurkan kita ya jitami'u ba'dhum 'ala ba'd. Enggak ada. Yang ada adalah ya syuddu ba'dhum 'ala ba'd. Kata-kata ya syuddu ini kalau kita tadaburi gitu ya. Ya syuddu itu kan saling menunjang satu sama lain. Ya syuddu. Kalau diharapkan bersatu melebur menjadi satu, ini mungkin sulit. Jadi ada sebuah kata yang indah dengan semua keragaman, dengan semua kelompok, dengan semua kekuatan yang ada ini kita coba ya syuddu ba'dhum 'ala ba'd. Jadi ketika majelis mujahidin datang berbicara tentang jihad, saya bilang kita di Miumi tagline kita adalah membangun Indonesia yang lebih beradab. Adab bi makna al-hadar. Ternyata kita ketemu. Ketemunya di mana? Semua harus dibangun dari ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Dengan semua pencitraan yang orang tuduhkan kepada majelis mujahidin, tapi sulit untuk mencari lawannya Ustaz Muhammad Thalib dari sisi keilmuan. Susah mencari lawannya kalau ingin perdebatan dengan ilmu. Kelasnya walaupun tidak kuliah di luar negeri. Kita duduk bareng, saya bersama teman-teman menghadapi beliau. Ya begitu detail ilmunya dan penguasaannya dan logikanya karena muridnya Ahasan Bandung. Mau tidak mau memang harus pakai ilmu semuanya. Nah insya Allah Pak, nanti siang mungkin Bapak bisa hadir, nah di situ bisa ditumpahkan mumpung lagi pada kumpul. Tapi yang kedua, solusinya memang harus ya syuddu ba'dhum 'ala ba'd. Kita harus berperan sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing, spesialisasi kita masing-masing. Saya melihat teman-teman yang bergerak di politik, saya bilang positioning Anda di mata saya hanya sebagai infiltrator di sebuah sistem yang salah. Itu saya melihat politik muslim. Jadi lu gak usah kegeeran bahwa lu yang di dalam sistem lah, lu yang bisa merubah sistem. No way, itu mantra bagi saya. Jangan bacakan mantra di telinga saya bahwa bagaimana Ustaz kita bisa merubah sistem kalau gak ada di dalam sistem. Wah musyrik lu, perkataan lu yang kayak begini. Allah yang bisa merubah sistem dan sistem Allah yang paling bisa merubah semuanya. Tapi kalau Anda sekarang berani masuk ke wilayah kotor itu, jaga dirimu baik-baik. Dan saya salut sama Anda karena sedikit yang lulus dan Anda adalah infiltrator di dalam. Apa yang infiltrator itu? Penyusup di sebuah sistem yang salah dan Anda juga dibutuhkan di situ. Itulah karenanya Rasulullah SAW membiarkan kibarus sahabat tidak semuanya hijrah. Kalau semuanya hijrah, siapa yang pantau kondisi internal Mekah? Harus ada yang di komisi 1, harus ada yang di komisi 3, harus ada yang dapat komisi. Yang kalah berarti yang dapat komisi itu. Harus ada. Tetapi dengan semua resikonya kan? Dengan semua resikonya berada di dalam situ. Pertanyaan saya, dia punya visi enggak ketika berada di situ? Dia punya misi enggak ketika berada di dalam situ? Dia paham enggak dalam kondisi bagaimana dia berada? Jadi hidup adalah pilihan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya juga mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Ya sampai ketemu nanti siang. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita semua ke jalannya. Dan semoga Allah memberikan perlindungannya selalu kepada pemimpin umat ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Indonesia dengan rahmat-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lupa lihat wa astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.